Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan belajar kita. Kita kemarin sudah membahas memasuki pasal tentang wasiat. Yang kemarin di matan disebutkan wasiat itu boleh itu pada suatu yang diketahui atau tidak diketahui, kemudian boleh wasiat itu pada suatu yang sudah ada wujudnya ataupun belum ada, dan dia adalah tidak lebih dari wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga hartanya. Jika lebih dari sepertiga, maka tergantung pada izin dari kerelaan dari ahli waris. Dan wasiat tidak boleh ditujukan pada ahli waris kecuali ada izin dari ahli waris yang lainnya. Dan wasiat itu sah dari orang yang sudah balig, berakal, kemudian memiliki dan di fisabilillah pada jalan Allah. Ya, kemarin kita sudah baca syarahnya. Sudah belum selesai, kita lanjutkan di halaman 294. Ya, masalah jika wasiatnya itu kurang dari sepertiga harta atau sepertiga harta dan ditujukan pada selain ahli waris, maka sah wasiatnya dan nanti dilaksanakan. Apakah sama saja apakah ahli waris nanti menyetujui hal itu atau tidak, karena sudah terpenuhi syaratnya ya. Adapun jika wasiatnya itu lebih dari sepertiga, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris, yaitu seukuran lebih dari sepertiga tersebut, kelebihan dari sepertiga hartanya. Nah, kalau ahli warisnya menyetujuinya, maka itu menjadi pemberian dari ahli waris. Kalau misalnya tidak menyetujui, ya itu hak dari ahli waris untuk tidak menyetujuinya. Karena maksimal tadi adalah sepertiga ya, di matan disebutkan ya, nasulus ya, dari sepertiga saja. Kemudian yang menjadi tolak ukur yang teranggap adalah persetujuan ahli waris ketika setelah kematian orang yang berwasiat ya. Ahli waris nanti ini setuju wasiat lebih dari sepertiga ini, kapan teranggap persetujuannya? Ketika orang yang berwasiat sudah mati. Karena disitulah nanti ahli waris punya hak terhadap harta, memiliki, bisa memiliki hartanya. Ya, kemudian yang teranggap untuk ukuran sepertiga ini adalah waktu kematiannya, bukan waktu memberi wasiat. Itu saat, bukan waktu, bukan saat memberi wasiat. Ya, misalnya ketika dia mayit memiliki misalnya 3.000. Kemudian ternyata ketika mati hanya 30, maka ukuran sepertiga adalah, sepertiga wasiat adalah 10. Yaitu waktu kematiannya, bukan waktu berwasiat. Yaitu yang nanti nyatakan sebagai hartanya, dan nanti sepertiga adalah sepertiga dari harta tersebut. Adapun wasiat kepada ahli waris tidak bisa terlaksana, sama saja apakah itu sepertiga atau lebih dari sepertiga, sepertiga atau lebih atau kurang. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, la wasiata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dikecualikan kalau ahli warisnya itu menyetujuinya, membolehkannya, maka bisa dilaksanakan. Kan tapi hukumnya makruh ya, makruh tanjih. Walaupun disetujui ahli waris. Kemudian masalah membebaskan hutang, yaitu ketika seorang berwasiat untuk membebaskan hutangnya fulan. Ya, nanti kembali ke hukum-hukum yang aturan main yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi sama, yaitu hutangnya berapa, jangan sampai misalnya lebih dari 3/3 harta. Ya, karena ini piutang, nanti kan masuknya hartanya mayit, ya, sehingga tidak boleh melebihi itu. Tidak boleh melebihi 1/3. Nah, kemudian kalau misalnya yang punya hutang adalah ahli waris, maka harus ada persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Masalah jika sebagian ahli waris membolehkan wasiat untuk ahli waris, kemudian yang lainnya tidak setuju, maka nanti diambilkan dari ahli waris yang menyetujuinya. Bagiannya diambilkan dari ahli waris yang setuju. Dan bagi yang tidak menyetujuinya tidak boleh diambil bagiannya. Ya, tadi disebutkan oleh beliau bahasanya kalau wasiat untuk ahli waris ini tidak bisa terlaksana, kan tapi kalau mendapat persetujuan ahli waris bisa terlaksana dan hukumnya makruh. Nah, kalau dari tadi semua menyetujuinya misalnya. Nah, ini kalau sebagian setuju sebagian tidak, maka nanti diambilkan dari yang setuju. Kemudian orang yang berwasiat boleh menarik kembali wasiatnya sebelum kematiannya. Ya, mengcancel, merujuk, menarik kembali boleh sebelum dia meninggal dunia. Jika orang yang diberi wasiat atau sasarannya ini meninggal dunia sebelum meninggal dunianya si musi pemberi wasiat, maka batal wasiatnya dan tidaklah pindah ke ahli waris. Ya, misalnya wasiat memberikan harta pada Zaid, kemudian Zaid meninggal duluan, maka di sini sebutkan batal wasiatnya dan nanti harta tersebut tidak kemudian pindah ke ahli waris. Kemudian orang yang menjadi sasaran wasiat yang diberi itu nanti bisa memiliki wasiat tersebut objeknya kalau si pemberi wasiat al-musi sudah meninggal dunia. Adapun ketika masih hidup, ya itu masih harta dari musi. Harta dari musi, orang yang beri wasiat tidak pindah ke yang lainnya dengan sebab wasiat. Nanti berpindah itu jika sudah ada kematian. Jika seorang berwasiat untuk memberikan harta kepada sekelompok tertentu, seperti misalnya adalah para pelajar di Al-Azhar misalnya, maka tidak disyaratkan untuk mencakup semua pelajar yang ada di situ. Kan, tapi cukup misalnya didistribusikan ke 3 pelajar di antara mereka karena sudah masuk jamak ya. Dan tidak ada syarat untuk sama bagiannya. Jadi di sini disebutkan cukup 3 saja itu sudah berarti melaksanakan wasiat. Jadi tulab, jadi ketulab jamak. Ya misalnya ke fakir miskin di kota ini misalnya, nanti tidak mesti semuanya, kan? Tapi cukup misalnya 3 itu sudah namanya melaksanakan wasiat, sudah teranggap melaksanakan wasiat. Kemudian al-isok, ya, ini pemberian wasiat atau pemberian wasiat atau pemberian wewenang untuk melakukan tindakan setelah kematian orang yang memberikan wasiat, kematian musi. Ya tadi sebelumnya itu ada pasal tentang wasiat. Kemudian kalau ini ada isok, jadi dibedakan. Nah kalau wasiat itu kan yang sudah kita pelajari tabaruk ya, akad tabaruk, akad sosial. Ya dia memberikan satu benda, barang, ain ya, atau manfaat kepada seseorang, pada orang tertentu atau segolongan tertentu. Ya, nanti bisa dimiliki benda tersebut atau manfaat tersebut setelah kematian. Ini wasiat. Ini yang dibahas di bab atau di pasal wasiat. Ya. Tadi misalnya kan ingin memberikan wasiat memberikan harta pada Zaid, wasiat memberikan harta pada fakir miskin, atau wasiat ini nanti Zaid boleh menempati rumah selama setahun. Ini ain dan manfaat, ini sudah kita bahas di bab wasiat, al-wasiyah. Kemudian ada isok. Isok nanti memberikan wewenang atau tugas ya, pada orang tertentu untuk melaksanakan satu tindakan atau urusan setelah apa? Kematian. Misalnya diberi wewenang tugas untuk itu apa, amanah gitu gampangnya bahasa kita, diamanahi untuk melunasi hutang atau untuk mengurusi anak-anaknya. Nah, misalnya seperti itu. Namanya isok. Nah, beda dengan wasiat, yaitu ada bedanya. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa tasihu al-wasiyatu ila man ijtama'at fihi khamsu khisalin. Wasiat itu sah ditujukan pada orang yang terpenuhi 5 syarat. Yang pertama al-islamu islam, wal bulughu balig, wal aqlu berakal, wal huriyatu merdeka, wal amanatu bisa dipercaya. Ya, isok itu secara bahasa sama dengan wasiat, tapi secara syar'i adalah isbatu tasarufin. Ya, mudhaf 5 ba'dal maut. Ya, menetapkan satu wewenang tindakan yang nanti dilakukan setelah kematian. Ya, misalnya saya berwasiat pada fulan untuk mengurusi anak-anak saya, misalnya. Saya berwasiat untuk pada fulan untuk melakukan ini, melakukan itu. Ya. Nah, itu ya, masuk di isok. Hukumnya sunnah dan jika di dalam satu daerah tersebut tidak ada orang yang bisa melakukannya selain dia, maka orang yang diberi wasiat ini wajib menerimanya. Wasi yang diberi wasiat. Rukun-rukunnya ada musin, wasi, kemudian musofi, kemudian sighah. Musin orang yang beri wasiat, wasi orang diberi amanah, wewenang, dan musofi ini tasarufnya atau ya, yang diwasiati ya. Tapi bukan orangnya ya. Kemudian sighah. Syarat wasi, ini syarat dari wasi. Yang pertama, wasi yang diberi wasiat, syaratnya Islam. Maka tidak boleh memberi wasiat pada orang kafir untuk misalnya merawat anak kecil yang muslim atau orang gila misalnya. Nah, ini enggak bisa karena ini nanti apa? Wilayah ya. Menjadi kewalian. Jadi enggak boleh ditujukan pada orang kafir. Kemudian yang kedua balik, maka tidak boleh nanti ke anak kecil yang belum balik. Kemudian al-akal berakal sehingga pada orang gila tidak bisa. Al-khuriyah merdeka. Kemudian yang kelima al-amanah. Jadi wasinya nanti harus dia adalah, dia baik ketakwaannya ya, bukan orang fasik. Ya. Bukan apa? Orang fasik. Maka tidak boleh nanti ditujukan pada orang fasik. Misalnya tadi ya, diberi wasiat pada orang fasik untuk mengurusi anak-anaknya misalnya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian al-ihtida' ila tasarruf. Ya, dia punya kemampuan atau kelayakan untuk melakukan tindakan tersebut, maka tidak sah misalnya ditujukan pada orang safih ya, orang yang tidak paham tindakan, ceroboh ya, idiot ya, semisal itu, maka tidak boleh. Atau orang sudah sangat tua misalnya ya, tidak bisa melakukannya. Kemudian tidak ada permusuhan antara dia dengan orang yang menjadi sasaran. Jika seorang berwasiat pada dua orang sekaligus, maka tidak sah untuk salah satu dari keduanya bersendirian melakukannya tanpa keikutsertaan yang lain. Tadi ada yang belum, jika syarat-syarat terpenuhi pada ibunya anak kecil atau orang gila, maka itu yang lebih berhak. Kemudian, bolehkah seorang wasi ya, yang dipasrahi tugas wasiat itu menolak? Jawabannya adalah jika wasiat itu ditujukan pada orang tertentu, maka harus diterima. Dan nanti apa waktunya adalah setelah kematian dari musi, dari orang yang memberikan wasiat. Adapun jika untuk umum, maka tidak disyaratkan adanya penerimaan, qabul. Bolehkah musi merujuk narik kembali wasiatnya? Jawabannya adalah sah atau tidak? Jawabannya adalah sah ya. Seperti misalnya saya batalkan wasiatku untuk fulan atau sebagiannya. Jika al-musolahu itu mati sebelum kematian musi, maka batal wasiatnya. Yang diberi wasiat mati terlebih dahulu. Di antara hilah untuk wasiat, memberi wasiat pada ahli waris, yaitu dia mengatakan pada orang lain yang bukan ahli warisnya, saya wasiatkan pada fulan diberi 1000 jika dia bisa apa memberikannya kepada anakku 500. Maka jika diterima, wajib baginya untuk memberikannya pada orang tersebut. Ini beliau enggak menjelaskan ya, hukumnya, hakikatnya bagaimana. Ini kan wasiat untuk ahli waris enggak boleh ya, kan hukumnya tidak boleh, kan, tapi di sini dengan cara lain dia ya, dengan meminjam kewenangan orang lain. Ini dikasih 1 juta, nanti 500 suruh ngasihkan anaknya, anaknya kan ahli waris. Kemudian tidak ada, tidak la ibrota, tidak teranggap. Penolakan dari ahli waris dan pembolehan untuk wasiat di waktu hidupnya musi, orang yang beri wasiat, karena tidak ada hak ya bagi mereka sebelum kematian orang yang memberikan wasiat. Jadi penolakan dari ahli waris dan pembolehan, nah ini ketika masih hidup ya tidak teranggap. Ya teranggapnya ketika nanti sudah mati. Karena kamu hidup, nah, tidak ada hak di situ. Ya, kita lanjutkan kitab nikah. Nah, berkaitan dengan hukum-hukum nikah dan permasalahan yang ada dalam pernikahan. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala an nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Hukum nikah di sini hukum asalnya mustahab bagi orang yang membutuhkannya. Ya. membutuhkannya, maksudnya adalah dia memang ingin ya melakukan nikah, semisal untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Nanti ada perincian hukumnya. Kemudian wa yajuzu lil huri an yajma'a baina arba'i haro'iro. Boleh bagi orang yang merdeka untuk mengumpulkan, itu menikah dengan empat ya, orang yang merdeka. Walil abdi baina sanataini. Adapun untuk walil abdi an yajma'a baina sanataini. Adapun budak bolehnya maksimal adalah dua. Wala yankihu al-huru amatan illa bisyartaini. Orang yang merdeka tidak boleh menikahi budak kecuali dengan dua syarat. Yaitu dimaksud di sini adalah budak orang lain, yaitu bukan budaknya. Kalau budaknya ya enggak usah dinikahi, enggak dinikahi dia ya sudah menjadi milikul yamin, sudah jadi miliknya ya. Nah, bebas dia. Ini membahas kalau dia menikah budak yang lain. Budaknya apa? Orang lain. Illa bisyarto ini kecuali dengan dua syarat terpenuhi, yaitu yang pertama adamu sodakil huroh. Ya, tidak ada. Tidak adanya apa? Mahar untuk perempuan yang merdeka yang akan dinikahi, yang misalnya dia ingin menikahi perempuan merdeka. Wa khauful anat, dan khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Terlarang izina ya. Kemudian kita lihat sarahnya. Ya, sarah bahasa Allah wal jam'u mengumpulkan. Ya, sarah syariat ya, satu akad yang berdampak bolehnya watak jima' dengan lafad inkah atau tazwij ankaha yunkihu zawaja yuzawiju, atau terjemah dari kata-kata tersebut. Hukumnya adalah mustahab bagi orang yang membutuhkannya dan dia memiliki biaya atau bekal harta. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fankihu ma toba lakum minan nisa. Ya, kemudian faedah dalam kitab-kitab fikih didahulukan ibadah dulu ya. Karena itu aham. Ya, didahulukannya kitab ibadah itu karena memang lebih penting dari bab-bab yang lain, dari kitab-kitab yang lain, karena berhubungan langsung dengan Sang Khalik, dengan Allah SWT. Sehingga karena dia di aham, sehingga porsi kita misalnya lebih banyak belajar bab ibadah, itu satu kewajaran ya, adalah satu kewajaran, dan memang demikian halnya. Karena itu aham lebih penting dari bab-bab setelahnya. Dan memang terjadi demikian, banyak yang dibahas setelah kitab ibadah. Ini kalau dilihat dari sisi apa ahamiyahnya, ya, urgensinya itu lebih banyak mana. Kemudian setelah kitab ibadah, nanti bab kitab atau bab mu'amalah. Karena nanti manusia itu butuh, ya butuh mu'amalah dalam kehidupannya. Ya. Sehingga perlu aturan main agar mu'amalahnya itu tidak melanggar syariat. Agar tidak melanggar syariat. Kemudian disebutkan, ya, setelah mu'amalah kitab faraid. Di separoh yang kedua. Separoh yang kedua, isyarat, ini adalah separoh ilmu, faraid, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kemudian setelah itu nikah, tahap nikah. Ya. Nah, karena setelah apa? Dia muamalah, ya ini kebutuhan atau syahwat, dan di situ nikah, habis itu jinayat, ya, kriminalitas, karena kebanyakan nanti orang sudah terpenuhi syahwat, ya banyak ini terpenuhi urusan-urusan dunianya itu sudah ada semua, ini memang apa bisa ada kerawanan gitu, seperti itu ya, untuk melakukan kriminalitas. Karena tadi sudah memenuhi syahwat perut ya, yaitu muamalah tadi, kemudian syahwat farji ya. Biasanya nanti terjadinya kemaksiatan itu setelah itu gitu. Ya. Allah alam bisawab. Kemudian nikah tadi disebutkan hukumnya mustahab, tapi di sini bisa mencakup 5 hukum. Yang pertama mustahab jika dia memang apa? membutuhkan dan dia memiliki nafkah. Kemudian keadaannya tidak khawatir, tidak ada kekhawatiran untuk terjerumus ke dalam zina, maka hukumnya mustahab. Yang kedua khilaful aula, jika dia menginginkan nikah, butuh nikah, ya, kan tapi tidak punya nafkah, maka kalau seperti ini ya kewajibannya nanti puasa yang harus dilakukan. Untuk penjagaan diri, dia sudah ingin nikah, tapi nggak punya apa, nggak punya bekal nafkah harta. Nah, nanti kalau dia nikah ya boleh dari sini khilaful aula. Kemudian nanti bagaimana cara mengatasinya kebutuhan nikah tersebut, nah dengan puasa. Kemudian yang ketiga makruh, jika dia belum membutuhkan untuk nikah. Nafkah juga enggak punya. Ya. Ya berarti makruh, enggak usah dulu gitu. Wajib jika dia khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan yang keji, zina, dan dia punya nafkah untuk nikah, maka hukumnya wajib. Haram jika nanti orang tersebut yakin bahwasanya dirinya tidak bisa melaksanakan hak, ya, hak suami istri, ya, istrinya. Ya mungkin pada satu keadaan tertentu dia belum bisa, ya. Karena ada satu hal yang mungkin sulit nanti menegakkan hak-hak istrinya, ya. Ya karena ini tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk bisa benar-benar istiqomah lurus, ya, untuk menegakkan hak-hak sang istri. Kemudian maqasid, tujuan dari nikah ada 3, menjaga keturunan, ya, melestarikan keturunan, kemudian mengeluarkan air yang ketika ditahan ini memudaratkan, itu air mani. Itu ya. Itu kalau ditahan terus tidak ada penyaluran untuk bisa keluar, ini ya bisa menimbulkan mudarat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Rukun nikah, ya, suami istri, ya, pasangan suami istri, wali, kemudian dua saksi, kemudian shighoh. Syarat suami, dzukurah laki-laki, ya, suami kan. Kemudian dia tidak sedang ihram, bukan muhrim. Maka nanti tidak sah, ya, sudah pernah kita bahas. Tidak sah, ya, tidak teranggap. Kemudian dia atas pilihan sendiri, maka tidak sah kalau menikah itu dipaksa. Kemudian ya nanti ya dilihat paksanya seperti apa, ya, tapi secara umum seperti itu. Kemudian ta'yin, ya, harus tentukan, ya, siapa yang suaminya itu agar bisa, ya, terpenuhi nanti persaksian, ya, harus tahu ini siapa. Kemudian tahu, nama perempuan dan siapa perempuan tersebut. Nah, enggak sah misalnya dinikahkan dengan perempuan, perempuannya siapa enggak tahu. Pokoknya dinikahkan sama perempuan, ya. Nah, ini tidak terpenuhi syarat, tidak sah. Kemudian dia tahu bahasanya itu memang halal untuknya. Enggak boleh dia langsung apa? Misalnya memberanikan diri untuk langsung nikah padahal dia ada sangkaan kuat bahasanya itu apa? Haram dinikahi. Misalnya apa? Saudari sepersusuan. Nah, ini harus dipastikan dulu yang akan dinikahi itu adalah halal untuk dinikahi. Kemudian yang ketujuh, tidak ada hubungan kemahroman. Ya, maka tidak sah kalau dengan mahramnya. Adapun syarat istri, ya, tidak ihram, ya, dan ta'yin sama. Berarti ya, ta'yin. Kemudian al-khulu minan nikah wa min iddah. Ya, tidak sedang nikah dan tidak dalam masa iddah. Ya, ini perempuan sudah menikah kok dinikahi lagi. Berarti tidak terpenuhi apa? Syarat sah nikah. Kemudian dia memang perempuan secara yakin. Yakin dia perempuan. Adapun shighoh, ya, ini sama yang disyaratkan dengan shighoh dalam jual beli, ya. Ya, seperti itu dilafadzkan, tidak ada jeda, diam lama dan lain sebagainya. Ijab kabul, ya. Kemudian dengan lafaz nikah atau lafaz tazwij, ya. Saya nikahkan, ya. Faedah akad nikah sah dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa non-Arab. Kemudian berapa jumlahnya boleh wanita itu boleh dinikahi untuk yang merdeka tidak boleh menikahi lebih dari 4 perempuan, ya, berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, yaitu sampai 4. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amsik arbaan wa farik sa'irahuna. Ketika ada yang dulunya kafir menikah dengan 10 wanita, suruh menahan 4, memilih 4, yang lainnya diceraikan. Adapun budak tidak boleh lebih dari 2. Ini ijma' sahabat. Karena budak itu separuh dari orang merdeka. Ini di hukum-hukum fikih nanti seperti itu. Nah, di antara hikmah adanya istri yang lebih dari 1. Nah, kalau dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para imam mengatakan ini hikmahnya adalah agar apa penyampaian hukum-hukum itu bisa lebih meluas secara hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan dalam agama yang sifatnya tidak diketahui secara umum oleh orang umum. Jadi antaranya adalah itu. Dan disunahkan ya, istrinya yang baik agamanya, kemudian gadis nasabnya baik ya, dan tidak ada hubungan kekerabatan. Juga yang bagus adalah yang subur, kemudian cantik, akhlaknya baik, maharnya murah. Ya ini bagus semua kriterianya. Ya ini ya disunahkan ya seperti itu. Al-Imam Al-Iz Ibni Abdissalam menyebutkan satu pernyataan. Bahasanya di syariat Musa alaihissalam bolehnya ta'adud tanpa ada batasan. Nah, ini dalam rangka untuk memenuhi kemaslahatan ya, memenangkan kemaslahatan dari laki-laki. Adapun di syariat Isa alaihissalam itu melarang ta'adud secara mutlak untuk kemaslahatan perempuan. Dan datanglah syariat kita, Nabi kita Muhammad SAW secara pertengahan yang memperhatikan, menimbang kemaslahatan laki-laki ataupun perempuan. Yang lebih utama memang dalam mazhab ya, menikah itu dengan satu istri. Adapun kalau ta'adud ini kalau tidak ada hajat nanti hukumnya jatuhnya makruh. Ya, boleh nanti kalau dia memang memang tidak cukup dengan satu perempuan, dia mempunyai kemampuan ya, baru apa dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian orang merdeka itu tidak boleh menikahi budak. Tadi yang dimaksud adalah budak lain, bukan budaknya. Kecuali dengan syarat-syarat. Yang pertama, kalau di matan ada dua. Yang pertama, tidak ada kemampuan untuk memberikan mahar untuk menikahi perempuan merdeka. Kemudian yang kedua, dia khawatir terjatuh ke dalam zina. Kemudian dia tidak belum menikah dengan perempuan yang merdeka. Kemudian budaknya ada budak yang muslimah, yang Islam. Budak Islam, maka tidak sah budak yang kitabiah, ahlu kitab atau musyrik. Nah, di antara sebab terlarangnya nikah dengan budak, bahasanya seorang merdeka jika menikahi budak, maka anaknya menjadi budak. Ya, anaknya akan menjadi budak. Budak bagi tuannya si budak tersebut. Sedangkan syariat ini, dia prinsipnya adalah menutup pintu-pintu yang menjadikan bertambahnya perbudakan. Maka nanti di kafaroh-kafaroh itu kan membebaskan budak. Ini kalau ini orang merdeka nikah sama budak, nanti ada budak lagi kalau dia lahir dari budak tersebut. Ini kalau lahir dari pernikahan ya, beda dengan misalnya kalau lahir dari hubungan kepemilikan milkul yamin, jadi dia budaknya sendiri ya, dia akan punya hak untuk menjimaknya. Nah, punya anak nanti merdeka ya, nanti kan umu walad ya. Nah, ini beda nanti hukumnya ya. Nanti budaknya mati bisa merdeka. Ini di jadi pembahasan adalah orang ya menikahi budak. Dia enggak punya budak berarti ya. Kalau punya budak ya enggak perlu menikah dengan budak yang lain kan gitu. Sudah tercukupi dengan budaknya. Kemudian sebagian orang Arab itu ada yang memakruhkan menikahi 5 ciri atau 5 jenis wanita. Ya ini hanya faedah untuk apa? Ya ada nilai-nilai yang bagus juga. Yang pertama itu ananah ya. Yaitu banyak perempuan yang banyak mengadu, banyak ya, banyak mengadu. Mengeluh ini, mengeluh itu, ya, tiap saat. Nah ini kalau ini memang mungkin orangnya sakit-sakitan terus seperti itu, ya kan inti di sini apa tidak diutamakan yang seperti itu dinikahin. Kemudian hadaqah yang mana dulu hananah dulu ya, yaitu orang yang perempuan yang suka laki yang lain. Nah, sukanya merindukan laki-laki lain. Ya. Sudah punya suami, sukanya merindukan yang lain. Kemudian hadaqah yaitu sukanya ini. Ya, ini pandangan ya, hadaq apa? Pandangan. Ya, sukanya penginan ya. Gampang pengin memiliki sesuatu kemudian nanti dia membebani suami untuk membelinya. Nah, lihat apa bagus pengin, dia apa-apa pengin terus dia mesti minta terus pada suaminya untuk membelinya. Kemudian ada yang lainnya. Barokah, ya, barokah yaitu ya sukanya tiap hari hanya ngurusi misalnya wajahnya, dimoles wajahnya, kemudian dia juga nggak suka apa, sukanya mencela atau tidak suka dengan makanan. Kalau tidak makan kecuali untuk dirinya dan dia menyibukkan dengan dirinya sendiri dengan banyak urusan. Kemudian sadaqah ini ya banyak omong ya. Banyak omong. Terlalu banyak omong. Macam-macam pandangan kepada perempuan anwa'u an-nazar ilal mar'ah. Walal musannifu rahimahumullah ta'ala wa nadhuru rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Macam-macam pandangan laki-laki pada perempuan. Ada 7 macam. 7 macam pandangan atau penglihatan laki-laki terhadap perempuan. Yang pertama, nadhuruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa wairu jaizin. Yang pertama, memandangnya laki-laki kepada perempuan ajnabiyah bukan mahramnya tanpa ada hajat hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, wasani nazaruhu ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu an yandura ila ma'ada al-farji minhuma. Laki-laki memandang pada istrinya atau budaknya boleh maka memandangi keduanya kecuali farji dari keduanya. Wasalisu yang ketiga, nazaruhu ila zawati maharimihi au amatihi al-muzawwajati fa yajuzu fi ma'ada ma baina surah wa rubah. Kemudian memandangnya dia pada mahramnya ya, yang ketiga mandangnya laki-laki pada mahramnya atau budaknya al-muzawwajah yang telah menikah, maka boleh selain di antara pusar dan lutut. Kemudian yang keempat, an-nadhru li ajli nikah wa yajuzu ila al-wajhi wal kafaini. Memandang karena untuk keperluan ingin dinikahi, maka bolehnya itu di wajah dan dua telapak tangan. Kemudian wal khamisu, yang kelima, an-nadhru lil mudawati wa yajuzu ila al-mawadhi'i allati yahtaju ilaiha. Memandang pada perempuan karena dalam rangka pengobatan boleh dilihat pada tempat-tempat yang dibutuhkan untuk dilihatnya karena pengobatan tersebut. Wasatisu an-nadhuru li syahadati aw lil mu'amalati fa yajuzu an-nadhuru ilal wajhi khosatan. Kemudian yang keenam, memandang untuk keperluan persaksian dan mu'amalah, maka boleh memandang ke wajah saja. As-sabi'u, yang ketujuh, an-nadhuru ilal amati inda tiya'iha fayajuzu ilal mawadhi'i lati yahtaju ila taqlibiyah. Kemudian memandang budak yang ingin dibelinya, maka boleh memandang tempat-tempat yang butuhkan untuk dilihat. Ya, macam-macam pandangan. Yang pertama, laki-laki ya yang sudah balig berakal memandang badan perempuan ajnabi yang boleh dinikahi, yang non mahram, yang dengan sengaja memandangnya dan tanpa hajat hukumnya tidak boleh. Adapun memandang pada wajah dan kedua telapak tangan hukumnya haram jika ada dikhawatirkan ada fitnah. Yang dimaksudkan dengan rojul di situ adalah al-balik, yang sudah balik. Kemudian yang kedua, laki-laki mandang badan istrinya atau budaknya, maka yaitu yang boleh dia bersenang-senang menikmatinya, maka hukumnya adalah boleh memandang ke tempat yang kecuali dimandang di tempat-tempat kecuali di farji, maka memandangnya adalah makruh kalau tanpa hajat. Sini istri juga ya, awal alam yang muktamad ya, anak belum tahu. Sepertinya yang ini muktamad juga. Jadi di sini hukumnya makruh kalau tanpa hajat. Di sini tadi di tempat ketika dia masih hidup, yaitu keduanya tadi, istri sama budak perempuan. Kemudian kalau memandang ke yang mahram atau budak yang sudah menikah, maka hukumnya jaiz, boleh tanpa syahwat selain apa di antara pusar dan lutut. Kemudian kata Az-Zarkasyi, tidak boleh perempuan untuk memandang aurat suaminya jika suami melarangnya. Nah, ini tidak sebaliknya. Karena suami itu memiliki tamattu, hak untuk bersenang-senang dengan perempuan, berbeda dengan perempuan. Jadi ada kata Az-Zarkasyi ini, perempuan ingin memandang aurat suaminya, seorang istri, maka enggak boleh kalau suaminya melarang. Kan tapi sebaliknya, tidak boleh perempuan melarang ketika suami ingin memandang auratnya. Katanya beliau adalah suami punya hak untuk bersenang-senang terhadap istri dan tidak sebaliknya. Orang ingin menghitbah, melamar seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hukumnya boleh dia memandang, bahkan disunahkan memandang wajah dan kedua telapak tangannya saja. Nah, bahkan diperbolehkan tadi ya, seorang yang menghitbah memandang muka, wajah dan telapak tangan dengan syahwat. Dan boleh dia mengulang-ulang jika membutuhkan hal tersebut, jika ada keperluan untuk memperjelas keadaannya, kondisi sebenarnya ya, sehingga nanti dia tidak menyesal setelah menikah. Nah, kenapa hikmahnya untuk mencukupkan diri memandang wajah dan dua telapak tangan, enggak yang lainnya? Bahasanya di wajah itu menunjukkan nanti kecantikan. Adapun di kedua telapak tangan itu nanti menunjukkan kesuburan badan. Allah alam bisawab. Ya, seperti itu. Jadi enggak, hanya terbatas dua, tidak yang lainnya. Bahkan disebutkan melakukan al-farji, walaupun itu apa farji, melakukan al-farja li daruratil mudawati, walaupun itu adalah farji karena darurat untuk pengobatan. Karena kalau nanti diharamkan untuk melihatnya, itu ada masakoh. Tapi disyaratkan dokternya adalah yang sikoh, bisa dipercaya, dan dengan ada mahram yang mendampinginya. Ada satu cerita yang dokter itu punya cara agar bisa apa menjaga dirinya, yaitu dia menyediakan satu kain yang nanti perawat-perawatnya menutupi pasien tersebut dengan kain. Kemudian nanti cuma diberi tempat secukupnya, lubang secukupnya pada kain tersebut untuk melihat bagian yang hanya dibutuhkan saja. Ya. Untuk kehati-hatian, ya itu salah satu cara yang bagus kalau bagi seorang dokter. Karena terkadang kan kalau misalnya apa tidak ditutup seperti itu, ingin melihat bagian tertentu, ya nanti tersingkap bagian yang lain, gerakan sana gerakan sini, yang ingin membuka ini tersingkap yang lain. Nah, ini nanti bisa menyebabkan memandang yang bukan kebutuhannya. Ya, kalau yang tangannya sakit nggak boleh dia lihat betisnya kan, betisnya yang sakit nggak boleh lihat lengannya, ya nggak boleh lihat perutnya. Ya, jadi yang dilihat tuh ya darurat yang hanya sakit saja. Ya Allahu a'lam bishawab. Yang keenam, memandang untuk persaksian. Ya, maka boleh memandang tempat yang dibutuhkan untuk urusan persaksian. Persaksian zina, kelahiran, menyusui, ini darurat. Kemudian juga untuk aktivitas muamalah seperti jual beli, Maka nanti apa? Untuk mengetahui apa? Lawan belinya itu seperti apa? Partner muamalahnya seperti apa? Maka nanti memandang, bisa memandang wajah ketika nanti aman dari fitnah dan tidak ada syahwat. Jadi di sini, jadi kan harus mengetahui nanti partnernya orang ini seperti apa, jadi ngomongnya bagaimana. Nah ini memandang untuk hal keperluan aktivitas muamalah boleh ya di wajah nanti ketika aman dari fitnah dan tidak ada syahwat. Berarti disyaratkan memandang memandang wajah ketika transaksi muamalah seperti jual beli itu jangan sampai nanti terjadi fitnah dan tidak boleh ada syahwat. Yang ketujuh, memandang budak yang ingin dibeli. Maka boleh memandang di tempat-tempat yang dia butuhkan. Ya, hukumnya boleh selain di antara pusar dan lutut, maka tidak boleh. Dan Musonif tidak menyebutkan di tempat-tempat lain, yaitu dalam apa boleh tidaknya memandang. Ya, di antara untuk pembelajaran, belajar mengajar. Kemudian melihatnya wanita kepada mahram-mahramnya. Kemudian melihatnya laki-laki pada laki-laki yang lain. Ya. Juga boleh di sini disebutkan musafahah, jabat tangan dengan ajnabiyah, tapi dengan penghalang dan aman dari fitnah. Demikian juga memandangnya wanita dengan wanita. Faedah, jika haram dilihat maka haram disentuh, karena persentuhan itu lebih berat dalam hal terdapatnya kelezatan dan pengaruhnya syahwat. Jadi kalau yang tadi ada tempat-tempat yang tadi apa belum dibahas, ini tadi hukumnya berarti boleh ya di situ dengan syarat aman dari fitnah. Tadi misalnya untuk belajar mengajar dan perempuan memandang mahramnya, laki-laki memandang laki-laki yang lain. Kemudian berjabat tangan dengan adanya penghalang tidak langsung, kemudian wanita memandang wanita. Disunahkan jabat tangan antara dua lelaki atau antar perempuan dengan perempuan yang lain, kemudian dimakruhkan untuk saling berpelukan, kemudian berciuman di kepala, kecuali untuk orang yang datang dari safar atau jauh lama tidak bertemu. Dan disunahkan mencium tangan orang yang masih hidup karena kebaikannya, kesolehannya, atau keilmuannya atau zuhudnya. Justru akan berdiri pada orang-orang punya keutamaan dalam rangka menghormati dan bukan dalam rangka riya atau membesarkan dirinya. Suara perempuan itu bukan aurat, maka tidak haram untuk didengarkannya selama aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, bisa menyebabkan fitnah, maka hukumnya haram. Demikian juga jika dia berlezat-lezat menikmati suara perempuan, maka hukumnya haram. Faslun syurutu al-wali alladzi yatawala akdan nikah. Ya, syarat wali yang nanti bisa menjadi wali ketika akad nikah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wala yasihu akdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Yang adil, yang ketakwaannya bagus. Wa yaftakiru al-waliyu wa syahidani ila sittati syara'ita. Kemudian wali dan dua saksi ini harus terpenuhi enam syarat. Al-Islam Islam, wal-bulughu baligh, wal-aqlu berakal, wal-huriyatu merdeka, wal-zukuratu laki-laki, wal-adalatu adalah yang baik ketakwaannya. Ila annahu la yaftakiru nikahu zimmiyati ila islamil waliyi. Kan tapi tidak dibutuhkan walinya itu Islam ketika menikahkan zimiyah, kafir zimi. Wala nikahu al-ammah juga menikahkan budak ila adalati sayyid. Tidak disyaratkan adalahnya dari tuannya. Yang pertama Islam, wali itu harus Islam. Maka tidak ada kewilayahan untuk kafir. Tidak ada, karena kewilayahan ini kan kekuasaan ya. Adapun kalau istrinya zimiyah maka boleh, walinya kafir. Yang kedua harus balik, maka tidak sah anak kecil menjadi wali. Ya. Kalau anak kecil malah butuhnya wali, enggak bisa menjadi wali untuk orang lain. Kemudian berakal, maka tidak sah yang gila menjadi wali. Maka dia menjadi ngurusi diri sendiri aja tidak bisa, ya, apalagi untuk menjadi wali orang lain. Juga tidak sah kalau dia mahjur karena safih. Ya. Kemudian misalnya tua renta, ya, atau pikirannya sudah kacau, nah ini juga tidak sah. Kemudian harus merdeka, maka budak tidak bisa menjadi wali. Karena budak ini tidak memiliki dirinya sendiri sedikit pun, maka tidak sah menjadi wali. Kemudian wali harus laki-laki. Maka perempuan tidak boleh menikahkan perempuan. Juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Kemudian adalah, maknanya adalah dia dalam dirinya itu ada kemampuan untuk menolak untuk melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Jadi yang ketakwaannya bagus. Maka orang fasik tidak sah menjadi wali. Ya. Jadi kalau ini nanti kan ada ya urutan yang berat menjadi wali siapa. Ya, nanti kalau fasik ya berarti pindah ke yang lainnya. Ya, misalnya pelaku dosa besar atau gemar melakukan dosa kecil terus menerus. Ini bukan adalah, tidak ada, tidak terpenuhi syarat adalah. Kemudian jika seorang tuan menikahkan budaknya tidak disyaratkan adalah, ya, ketakwaannya bagus pada majikan tersebut. Karena dia menikahkan dengan sebab kepemilikan, bukan dengan sebab perwalian. Ya, ini berarti beda ilat ya. Jadi adalah tadi disyaratkan karena ilatnya sebagai wali, kalau ini karena dia memiliki, bil miliki. Kemudian masalah tidak disyaratkan walinya itu Islam jika menikahkan perempuan zimi. Syarat yang ketujuh, dia mukhtar, ya, tidak dipaksa untuk menjadi wali. Dan yang kedelapan, bukan orang yang mahjur dihajar dengan safih, karena sebab safih. Yang kesembilan, tidak muhrim ketika haji atau umroh. Ya, karena mukrim tidak sah ya menikah ataupun menikahkan. Kemudian tidak ada kekurangan dalam hal pandangan karena sebab tua umurnya ataupun sudah pikirnya sudah kacau. Sah perwaliannya seorang yang buta. Kemudian hakim sah menjadi wali untuk anaknya sendiri atau anaknya kaum muslimin meskipun dia fasik. Kemudian kalau salah satu yang berakad ini adalah dalam keadaan ihram, walaupun itu nanti fasid nusuknya ya, maka tidak sah untuk nikah. Fasid sudah pernah kita bahas ya, ketika dia apa jima setelah tahalul pertama. Kemudian sebelumnya ini bisa dilihat di bab haji. Ya, kemudian ya tadi jimaknya sebelum tahalul pertama ya, kalau yang fasid ini contoh tadi kan disebutkan walaupun fasid ya nusuknya, ini nusuk fasid kalau yaitu dia jimaknya sebelum tahalul pertama. Makanya menghalangi sahnya nikah. Kemudian dua orang saksi, syaratnya Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, kemudian adalah sama mendengar, basar melihat, dobet. Kemudian mengetahui bahasa dari kedua yang berakad. Kemudian tidak ada ta'ayun, keniscayaan dia menjadi wali nikah. Artinya dia tidak ada kewajiban dia itu menjadi wali nikah. Kalau ada kewajiban berarti dia posnya harus menjadi wali nikah, tidak menjadi saksi. Ya, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.